Penantian sebuah surga cinta. Ketika bulan telah meneguhkan setianya pada malam, ketika matahari telah berjanji menjaga siang dengan teriknya, dan ketika senja telah rela mengantar sang mentari kembali bersembunyi. Ku tak ingin rasaku seperti bulan atau matahari. Yang tatkala terang datang, gelap tiada. Yang ketika gelap menjelma, terang pun pergi. Aku pun tak ingin seperti senja. Sekedar datang untuk melukis sebuah warna di antara awan. Itulah sebuah rasa dalam cinta yang berujung penantian. Cinta yang menaruh harap pada manusia yang penuh dengan iba. Cinta yang tak kembali beradu dalam murninya keindahan surga. Sungguh, jangan kau palingkan wajah kembali pada penantian panjang. Rangkai saja bait-bait doa sebagai tangga menuju surganya. Surga yang terangnya menembus hingga dunia tiada gelap. Surga yang layaknya lantunan rindu di antara rasa-rasa cinta. Iya, rasa cinta yang halal tak berasa pada manusia. Iya, rasa cinta yang halal untuk berteduh dalam kehakikiannya. Takkan ada sebuah cinta yang tak mampu merelakan. Ketika kalbu tersadar akan pemilik hati sucinya. Ketika jiwa tertahan agar tunduk hanya pada sang maha cinta. Ketika segenap cinta telah mengerti pada siapa dia kembali. Ya, hanya kepada dia, Allah Azza wa Jalla. Layaknya ada daunan yang berjatuhan, itulah cinta. Tidak menyalahkan angin yang berhembus, layaknya manusia. Karena dedaunan mengerti bila jatuh pun atas kehendak dia, sebagaimana surga cinta. Meraih kunci terdalam pembuka pintu surga. Bukan sekedar menjamah alas langit tangga surga. Begitulah surga yang hakiki. Surga cinta milik dia, sang maha cinta. Surga cinta di dunia bukan hanya renungan semata. Memaknai sebuah ikatan yang penuh kesadaran akan dia. Menjaga detak nadi pernikahan demi jihad kepadanya. Seperti itulah surga cinta dunia, melebarkan layar keikhlasan tanpa pinta dan harap pada yang selain Dia, Allah Azza wa Jalla. Tahukah sahabat, sungguh indah saat kau mengenal sejauh mata memandang. Membuyarkan akal-akal penuh imajinasi tak bertuhan. Menyahyat rasa ego yang sesak oleh keputusasaan. Sungguh, surga cinta mewangi menyelimuti ketiadaan bumi akan sebuah cinta. Bukan kepalsuan akan rayuan kata yang tak berujung kepasrahan. Benar, surga cinta di dunia adalah nyata. Bukan rayuan, bahkan hasrat rindu yang terbuang dalam bungkam. Inilah surga cinta di dunia. Menawarkan kebahagiaan dalam naungan cinta kasihnya. Menebarkan benih kehakikian di antara sela nafas ketauhidan. Tak akan pernah ragu akan sebuah kata cinta. Dikala hati meredup karena biasa. Tak akan pernah hilang akan cinta di dunia. Dikala hati telah yakin akan takdirnya. Bicara akan cinta tak akan pernah habis termakan usia. Bahkan dikala hati memberanikan diri untuk sebuah cinta. Wahai surga dunia, tiada sebuah penantian yang berselimut janji tak bertuan. Surga cinta di dunia adalah perhiasan, mengkilat ketika wajah tertunduk dalam sadar. Surga cinta dunia adalah benteng kehakikian. Menahan rapuhnya jiwa yang tergoda oleh kepalsuan. Iya, benteng pertahanan dalam perang mencapai kesucian pelakunya. Dan kemilau perhiasan sebagai senjata berjuang menuju Dia, Sang Maha Cinta.